Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini yang seharusnya menyampaikan faedah dan pelajaran kepada kita semua adalah Ustazuna Al-Ustaz Abu Ismail Muhammad Rijal LC Hafizullah Ta'ala. Namun dikarenakan beliau berhalangan, beliau tidak bisa untuk memberikan faedahnya kepada kita, dan untuk sekedar mengisi kekosongan, maka insyaallah Ta'ala kita akan berusaha untuk melanjutkan sebuah hadis yang telah sempat beberapa waktu yang lalu kita mulai untuk membahasnya. Barangkali di antara yang hadir masih ingat hadis yang dulu sempat kita baca ataupun namun belum selesai. Itu hadis dari Zir ibn Hubaysh, seorang tabi'in yang bertanya kepada seorang sahabat, siapa? Sofwan ibn Asar. Sofwan ibn Asar. Nah, supaya kita lebih ingat, kita baca lagi. Qala wa'an Zir ibn Hubaysh qala ataitu Sofwan ibn Asar radhiyallahu anhu أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام walayalihinna illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Wa'an Zir ibn Hubaysh, dan dari Zir ibn Hubaysh qala, beliau berkata, ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, saya mendatangi Safwan ibn Asal semoga Allah meridhoinya, as'aluhu anil mashi alal khuffain, saya bertanya kepadanya tentang permasalahan mengusap kedua khuf. Faqala, maka Safwan bertanya, ma ja'a bika ya Zir, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Faqultu ibtigha al ilmi, maka saya menjawab, saya datang untuk mencari ilmu. Faqala, maka Sofwan berkata, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk para pencari ilmu, ridhon bima yatlub, sebagai wujud keridhaan mereka atas ilmu yang dicari. Fakultu, maka saya berkata, yaitu Zir ibn Hubaysh, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya telah mengganjal di hatiku, al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal baul, permasalahan seputar mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Sofwan adalah salah seorang sahabat nabi. Faji'tu as'aluk, maka saya datang kepadamu dan saya bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang masalah itu? Qala na'am, maka Sofwan menjawab iya. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami ketika kami sedang safar, an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika kami sedang safar untuk melepas khuf yang kami kenakan selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali apabila mengalami junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa numin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang kami kenakan ketika seseorang bersuci setelah buang air besar, setelah buang air kecil, dan setelah apa, tidur. Nabi Qolifuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, beberapa pembahasan tentang hadis ini telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Di antara Qolifuddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang di antara keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu asy-syar'i, ya, ilmu agama, ma qala Allah wa qala rasuluhu, ilmu yang berkaitan dengan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini Sofwan ibnu Asal radhiyallahu taala anhu, beliau menukilkan sebuah ucapan Nabi, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yatlub. Di antara keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu adalah majlis tersebut dihadiri oleh para malaikat, dan para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para penuntut ilmu untuk apa? Ridhon bima yatlub, untuk menunjukkan keridhaan mereka atas apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu, yaitu mencari ilmu syar'i. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama memaknai bahwasannya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para thalibul ilmi adalah ihtiraman lahum wa taqiran lahum, adalah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan para malaikat terhadap orang yang menuntut ilmu. Ada pula yang berpendapat bahwasannya makna, ya, arti daripada para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka adalah mereka mendoakan orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana di antara adab di dalam berdoa agar doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengangkat apa? Tangan. Inna Allaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' thumma yurdahu ma sifran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun karim, zat yang maha pemalu, Allah adalah zat yang maha apa? Memberi. Innallaha yastahi, dan Allah malu ketika melihat ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya ke atas langit, kemudian Allah mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Yani Allah malu ketika ada orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai mengangkat tangannya, kemudian Allah tidak kabulkan apa? Doa orang yang meminta tersebut. Yani di antara adab, ketika berdoa, agar seseorang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mengangkat tangan. Nah, di sini dikiaskan. Sebagaimana orang ketika berdoa, mereka menengadahkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menengadahkan tangannya ke atas langit, maka demikian juga para malaikat. Mereka meletakkan tangannya, ya, atau afwan, meletakkan apa sayap-sayapnya, ya, karena mereka berdoa kebaikan untuk orang yang menuntut ilmu syar'i. Hadis ini barakallahu fikum juga menyebutkan tentang keutamaan, ya, ilmu dari sisi, ya, bahwasanya orang yang tidak mengerti tentang sebuah ilmu hendaknya dia datang kepada orang yang mengerti. Seorang yang tidak tahu tentang sebuah permasalahan agama, maka dia datang kepada orang yang tahu, datang kepada orang yang tepat. Ketika seseorang ingin bertanya tentang permasalahan bangunan, dia datang kepada orang yang mengerti permasalahan bangunan. Orang yang ingin bertanya tentang masalah penyakit dan obat-obatan, maka dia pun datang kepada orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kepada ahli medis, kepada para medis, kepada dokter, kepada apoteker, dan yang semisalnya. Seseorang barakallahu fikum yang ingin mengerti tentang, ya, mengerti tentang permasalahan, ya, mesin, kemudian, ya, mungkin motor ataupun mobil, otomotif, ya, maka mereka datang kepada orang yang tepat. Demikian juga ketika seseorang ingin mengerti dan bertanya tentang ilmu, maka dia datang kepada seorang yang memiliki ilmu. Sebagaimana dicontohkan di sini oleh Zir, ya, Ibn Hubeish, beliau datang kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tahu bahwa Sofwan adalah seorang sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, dan beliau tentunya banyak mendengar hadis dan mungkin bahkan melihat secara langsung dengan mata kepalanya, ya, bagaimana Nabi hidup di kala itu. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini pula, ikhwal fitrin rahimani warahmatullah, berisi anjuran ketika tidak tahu tentang permasalahan agama hendaknya apa? Bertanya, jangan apa? Diam. Dia bertanya kepada orang yang dia kira dia bisa untuk menyebutkan solusi jawaban daripada permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai dia diam, meyakini sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang salah, berkeyakinan dan keyakinan yang salah, sementara dia tidak tahu bahwa dia dalam keadaan yang salah. Kalau orang bilang apa, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau cuma sesat, tahu sesat, bisa balik lagi. Bawa motor, motornya balik. Bawa mobil, mobilnya apa, balik. Kalau sesat dalam urusan agama. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna shifa'al 'ain as-su'al." Sesungguhnya obat orang yang tidak tahu adalah apa? Bertanya. Obatnya orang yang tahu adalah bertanya, bukan diam saja. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini terjadi dalam sebuah kisah. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu fima akhrajahu Abu Dawud qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si thumma ihtalam fa qala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum qalu lam najid laka rukhsatan fi tayammum wa anta qadirun 'alal ma'. Jabir mengatakan, "Kunna kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika kami sedang keluar bersama Nabi, ya, sedang safar dalam sebuah perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka tiba-tiba ada salah seorang dari kami yang kepalanya terkena apa? Batu. Mungkin dia jatuh dari kendaraannya, kemudian kepalanya terantuk batu, terkena batu. Ya, berdarah, terluka. Fashajjahu fi ra'sihi tsumma ihtalam. Ketika dia tidur terbangun ternyata dalam posisi ihtilam, ya, mimpi basah, mimpi junub. Maka orang ini bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Ya. Wahai para sahabat, apakah menurut kalian saya ini mendapatkan rukhsah untuk tayammum? Yakni apakah saya dalam kondisi yang seperti ini, ya, saya kepalanya sedang luka, kemudian saya ihtilam, mimpi basah, seharusnya saya mandi. Tapi ketika seperti ini boleh enggak saya bertayamum? Dikala itu, ya, orang-orang yang ditanya oleh beliau, ya, ridwanullah taala alaihim mengatakan, ya, lam najid laka rukhsatan fit tayamum, tidak, ya. Kami tidak, ya, kami kami tidak mendapati bahwa kamu menjadi orang yang berhak untuk bertayamum. Tsumma tasal. Maka orang ini ketika mau sholat, mandi. Tsumma mat, setelah mandi kemudian apa? Mati. Orang ini meninggal. Meninggal. Faqadimna al-Madinah. Maka ketika kami dan telah sampai di kota Madinah, dzukira dzalika di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan cerita ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam, maka Nabi marah. Qataluh, qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuh orang ini. Sungguh mereka telah menyebabkan orang ini apa? Mati. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah ya atau tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Inna syifa'al 'ay as-su'a. Sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu adalah umur barakallahu fikum. Masalah toharoh. Ya. Masalah apa? Toharoh. Kalau di dalam buku-buku fikih, toharoh itu ada di apa? Di bab-bab yang pertama, ya. Bab yang pertama. Buka buku fikih pertama akan didapati di situ, ya. Ya, babul miyah, ya. Babul miyah, ya. Hukum-hukum seputar air. Ya. Kemudian di situ nam barakallahu fikum. Setelah disebutkan hukum seputar air, kemudian di situ disebutkan tentang ya cara-cara bersuci dengan menggunakan air, wudu dengan apa? Mandi janabah. Setelah itu baru disebutkan tentang tayamum, ya, berwudu menggunakan apa? Bersuci menggunakan apa? Debu. Masih di awal-awal kitab fikih barakallahu fikum. Kalau orang bilang itu masih dekat dengan sampulnya. Tapi undur gara-gara satu permasalahan fikih yang mungkin ya, sebahagian kita sudah tahu atau ya, sudah mengerti, namun dikala itu orang tidak tahu. Dikala itu barakallahu fikum para sahabat yang ditanya mengira bahwasannya tayamum itu khusus untuk hadas kecil saja. Cuma kalau apa kencing, kalau buang air besar, ya, kalau kentut, setelah itu ketika berwudu tidak ada air, kalau musala tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, kemudian boleh tayamum. Dikiranya seperti itu. Ketika ada orang yang ihtilam, ya, sementara kepalanya dalam kondisi yang terluka begitu parah, ya, waktu itu rasanya tidak tahu. Dikiranya tetap harus mandi. Mandi. Akhirnya meninggal apa? Meninggal dunia. Nah, ini barakallahu fikum. Akibat tidak mengerti, tidak mengetahui tentang salah satu daripada hukum fikih. Lalu bagaimana kalau seandainya yang tidak diketahui bukan hanya masalah toharoh? Bagaimana kalau seandainya yang tidak dia mengerti adalah perkara al-halal wal-haram, yang tidak dia mengerti adalah masalah akidah? Yang tidak dia mengerti adalah tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang apa? Bidah. Kira-kira apa kerusakan yang akan terjadi? Bagaimana kalau seandainya masyarakat tidak tahu apa hak dia terhadap penguasa dan apa kewajiban dia terhadap penguasa. Tapi khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, inna shifa'al ay asfa, obatnya orang yang tidak tahu adalah apa? Bertanya. Tapi khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Zir ibn Hubaysh mengatakan kepada Sofwan, apa ini sampai jam berapa? Fakultu, maka saya berkata, itu Zir ibn Hubaysh, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan fikih dari hadis ini. Innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain. Sesungguhnya telah mengganjal di dalam hatiku al-mashu 'ala al-khuffain, perkara mengusap khuf ba'dal gha'iti wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Yakni apakah seseorang ketika telah melakukan buang air besar dan buang air kecil, kemudian ketika dia berwudu, bolehkah hanya mengusap apa kedua khufnya, ataukah dia harus melepasnya? Nah, wa kuntam ra'an min ashabin nabi, dan engkau adalah seorang sahabat nabi. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang tabi'in Zaid bin Hubaysh bertanya kepada Safwan, seorang sahabat nabi, tentang mengusap. Dan telah kita sebutkan bahwasannya masalah pengusapan khuf adalah mas'alatun, sebuah masalah yang mujma'un alaiha, yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Semua kaum muslimin, barakallahu fikum, mereka telah sepakat bahwasannya mengusap khuf itu merupakan bagian daripada agama, kecuali dua firqah. Kecuali dua golongan yang tidak, ya, yang tidak menerima syariat pengusapan khuf. Siapa mereka? Al-Khawarij wa Syiah. Al-Khawarij dan apa? Syiah. Cuma dua golongan ini yang mereka tidak meyakini disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain. Padahal yang meriwayatkan hadis tentang ini adalah hadis yang mutawatir, sahabat yang meriwayatkan, kata Imam Ahmad itu jumlahnya tidak kurang dari 40. Ya, tidak kurang dari 40 sahabat. Bahkan ada yang menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 80. Di antaranya adalah al-asyarah al-mubasysyirin fil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Berarti di antaranya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib inilah salah satu, ya, kelucuan dan kerancuannya siapa? Asy'ah Ar-Rafidhah. Ketika mereka memposisi mereka barakallahu fikum berlebihan di dalam memuliakan Ali. Bahkan sebagian mereka sampai pada tingkatan apa? Menuhankan Ali ibn Abi Thalib. Namun ketika Ali membawakan sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah mengusap khuf, Syiah Ar-Rafidhah tidak mau, ya, menerima hadis yang dibawakan oleh Ali ibn Abi Thalib. Khalif bin rahimani wa rahimakumullah. Pengusapan khuf, mengusap khuf, al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf, yakni sebagai ganti dari membasuh kedua kaki ketika melaksanakan wudu. Pada dasarnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika berwudu, kaki haknya adalah dibasuh. Kaki adalah dicuci. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Namun ikhwalifiddin rahimani wa rahimkumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, memberikan rukhsah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya ketika seseorang menggunakan khuf, khuf itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki, menutupi mata kaki, terbuat dari kulit ataupun yang semisalnya. Itu khuf. Ya. Mungkin ada yang pernah melihat. Seperti kaos kaki bentuknya, tapi terbuat dari kulit. Itu namanya khuf. Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya ketika manusia menggunakan khuf atau menggunakan kaos kaki, maka akan merepotkan mereka untuk melepas khuf atau kaos kaki setiap kali berwudu, apalagi dalam kondisi cuaca yang dingin atau nambar kelawfikum dalam kondisi ya safar, yang dia nambar kelawfikum dengan safarnya saja sudah repot. Maka Allah berikan keringanan. Allah berikan keringanan. Mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Dan mengusap khuf hukumnya, ya, menurut jumhur al-ulama hukumnya adalah jais. Hukumnya adalah diperbolehkan. Maknanya diperbolehkan, ya, melepas khuf dan mencuci ketika wudu itu lebih utama daripada mengusap khuf. Akan tetapi, ya, menurut madhab ya, Hambali, mengusap khuf itu hukumnya bukan cuma boleh, tapi lebih afdol dibandingkan seseorang melepas khuf dan mencuci kaki. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Innallaha yuhibbu an tuqta rukhasuhu kama yuhibbu an tuqta azaimuhu. Allah itu suka apabila rukhsahnya, keringanannya diambil oleh manusia sebagaimana Allah suka kalau kewajiban yang Allah wajibkan dikerjakan oleh manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Waqimus sholat wa atuz zakat. Allah perintahkan manusia untuk berbuat, untuk menunaikan apa? Zakat. Allah suka ketika manusia mengerjakan sholat. Allah suka ketika manusia menunaikan zakat. Demikian juga Allah suka ketika Allah memberikan keringanan. Keringanan itu diambil oleh manusia. Sehingga dari sini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi berpendapat, mengusap khuf itu bukan cuma sunnah, tapi apa? Bukan cuma mubah, bukan cuma boleh, tapi hukumnya sunnah. Bahkan afdol daripada dia harus repot-repot melepas khuf dan mencuci kedua kakinya. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang menunjukkan tentang pendapat, apa, menguatkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam lafaz yang lain, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya pernah bersama dengan Nabi dalam sebuah safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka saya pun membungkuk untuk melepaskan khuf yang dipakai oleh Rasul. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Biarkan, jangan lepaskan kedua khufku karena saya memakainya dalam keadaan suci. Di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam memilih untuk mengusap khuf dibandingkan melepas dan mencuci kedua kaki beliau. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Zir ibn Hubaysh bertanya kepada Shaffan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu tentang hukum mengusap khuf ketika setelah buang air besar dan buang air kecil. Boleh enggak? Ya, orang yang memakai kaos kaki, orang yang memakai khuf, kemudian dia akan apa? Berwudu, akan sholat berwudu. Boleh tidak dia mengusap khuf yang dia pakai? Ternyata ibn Hubaysh, jawaban Shaffan ibn Asal, apa? Boleh. Ya. Boleh diusap khuf ketika seorang ya, membuang air besar, buang air kecil, dan ya setelah tidur yang nyenyak. Ya, ini boleh mengusap kuf ketika seseorang terkena hadas kecil. Illa min janabah, kecuali ketika junub, ya, tidak boleh mengusap kuf. Nah, di sini walaikumsalam rahimani wa rahimakumullah, bisa diambil faedah bahwasanya pengusapan kuf ini ya khusus hanya untuk hadas kecil. Adapun hadas besar, maka seseorang harus mandi dan tidak boleh mengusap khuf, tapi khufnya harus dilepas. Untuk lebih jelas, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ketahui bahwasanya mengusap khuf itu hukumnya adalah apa? Boleh, atau sebagian mengatakan sunnah dan lebih afdal. Maka kita perlu tahu bahwasanya pengusapan khuf ini memiliki syarat. Kapan seseorang itu boleh untuk mengusap khuf? Ya. Syarat yang pertama, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, orang yang boleh mengusap khuf adalah orang yang telah bersuci ketika memakai khufnya. Orang yang telah bersuci ya, ketika dia memakai khuf, wudu dulu ya, atau mandi dulu baru kemudian memakai. Kalau seperti itu keadaannya, kemudian dia nanti akan berwudu, dia boleh untuk mengusap kaos kaki atau khufnya. Tidak wajib untuk melepas dan mencuci apa kakinya. Syarat yang pertama, harus memakai dalam keadaan sudah bersuci. Syarat yang kedua, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam pengusapan khuf adalah an yakuna al-mashu fil hadatsil asghar. Pengusapan khuf hanya boleh dilakukan ketika terkena hadas kecil seperti yang tadi kita sebutkan. Orang sudah wudu, kemudian dia memakai apa? Khuf. Setelah itu dia kentut. Setelah itu dia buang air kecil, buang air besar. Dia akan wudu lagi, silahkan. Berwudu nanti ketika bagian kaki dia basahi kedua tangannya dan dia usapkan khuf yang dia apa pakai. Syarat yang kedua. Adapun kalau junub, ya, tidak bisa diusap khufnya, harus dilepas. Dia mandi, ya, dengan mandi besar, mandi janabah, termasuk kakinya harus dibasahi. Syarat yang ketiga, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, an yakuna al-mashu fil muddati allati haddadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pengusapan dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh Nabi. Pengusapan khuf dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh Nabi. Berapa? Lil muqim, untuk orang yang mukim, yaumun wa lailah. Satu hari, satu malam. Walil musafir, bagi orang yang safar, 3 hari, 3 malam. Sehingga hukum ini bukan khusus untuk apa? Musafir. Orang yang berada di tempat tinggalnya, orang yang berada di wilayahnya, orang yang tidak bepergian, ketika dia memakai kaos kaki dalam keadaan apa? Sudah bersuci, dia juga boleh untuk mengusap kaos kaki yang dia pakai. Cuma bedanya adalah waktunya. Kalau musafir lebih panjang, lebih lama daripada apa? Mukim. Kalau orang seperti kita yang mukim di sini, ya, cuma mendapatkan waktu 1 hari, 1 malam. Kalau orang yang sedang safar, mereka dapat waktu 3 hari, 3 malam. Sejak kapan dihitung? Dihitungnya adalah sejak pertama kali mengusap. Dihitungnya sejak pertama kali apa? Mengusap. Bukan sejak pertama kali memakai. Bedakan kalimat dihitung sejak pertama kali memakai dengan kalimat sejak pertama kali mengusap. Misal barakallahu fikum. Ada orang ya ketika jam 7 pagi dia berwudu, dia memakai kaos kaki. Jam 10 ternyata dia terkena hadas, kentut, buang air besar atau buang air kecil. Ketika jam 12:30 siang, dia akan melaksanakan sholat duhur. Otomatis dia berwudu. Dan di situ dia pertama kali mengusap khufnya. Maka kalau seandainya dia adalah seorang yang mukim, dia boleh mengusap sampai kapan? Sampai besok. Jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 7 atau jam 10 atau setengah 12? Sampai jam setengah 12. Sampai jam setengah 12. Di situ dia boleh mengusap. Setiap kali wudu, dia mengusap. Setiap wudu, dia apa? Mengusap. Kalau seandainya dia adalah musafir, maka 3 hari. Kalau sekarang hari apa? Rabu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, jam berapa? Jam setengah 12 siang. Ini barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat dari syarat pengusapan khuf adalah khuf yang dipakai harus menutupi mata kaki. Ya. Sepatu yang dipakai, kaos kaki yang dipakai, khuf yang dipakai yang boleh diusap adalah kalau sampai menutupi mata kaki. Adapun sandal, ya, atau kaos kaki yang pendek yang tidak sampai menutupi mata kaki, maka itu tidak boleh diusap. Kan ada model kaos kaki yang kecil, ya, cuma menutupi jari jemari, ya, sama tumit belakang. Kaos apa? Ininya mata kakinya masih kelihatan. Kalau seperti ini, ya, tidak boleh diusap. Kalau wudu, dilepas. Kalau wudu, apa? Dilepas. Ini barakallahu fiikum wa nafi'tin rahimani wa rahmakumullah. Empat syarat pengusapan khuf. Berikutnya adalah cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya sangat mudah. Cara mengusapnya sangat mudah. Cukup dibasahi kedua tangan, ya, dengan menggunakan air, basahi, kemudian tangan kanan diletakkan di atas, ya, kaki kanan, dan tangan kiri diletakkan di atas kaki kiri. Diusap. Mana yang diusap? Yang diusap hanya atasnya saja. Yang diusap hanya atasnya saja. Ya. Kata Ali Ibn Abi Thalib, "Lokala dinu birra'i, lakala ashal asfalul khuf awla bil mas'i min a'la." Kalau seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, maka ya, bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengusap bagian atas apa? Khufnya. Berapa kali? Cukup berapa? Satu kali. Apakah bergantian kanan dulu baru kiri atau berbarengan? Di sini dua-duanya boleh. Mau bareng sekaligus kanan kiri boleh, atau yang kanan dulu yang kiri dulu juga apa? Apa kanan dulu baru kiri juga boleh. Yang kanan dulu baru kiri. Boleh dua-duanya, terserah mau seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah ya, pembatal pengusapan khuf. Pembatal pengusapan khuf. Ya, pertama barakallahu fikum dari pembatal pengusapan khuf adalah ya, habisnya jangka waktu pengusapan. Habisnya jangka waktu pengusapan. Ya, kalau tadi kita sebutkan pertama kali mengusap hari Rabu jam setengah 12. Berarti di atas jam setengah 12 esok hari sudah tidak boleh apa? Mengusap. Tidak boleh apa? Mengusap. Tapi perlu diperhatikan bahwasannya habisnya jangka waktu pengusapan bukan berarti membatalkan wudu. Bukan berarti membatalkan wudu. Misalnya seperti ini. Habisnya jangka pengusapan jam setengah 12 siang. Dia berwudu jam 11. Berarti waktunya masih atau tidak? Hah? Waktunya masih. Masih berapa? Setengah jam. Dia wudu jam 11 ketika jam setengah 12. Jam 12 dia mau salat duhur, ternyata wudu yang tadi belum batal. Apakah berarti dia harus wudu lagi? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak harus wudu. Karena wudunya dia masih ada. Lalu apa maksudnya menjadi pembatal pengusapan khuf? Yakni kalau waktunya sudah selesai. Misal, ya, sampai besok waktu habis jam setengah 12. Dia terkena hadas jam 11. Kemudian mau wudu jam 12 kurang seperempat. Boleh enggak jam 12 kurang seperempat dia mau sapu? Boleh enggak? Tidak. Karena waktunya sudah habis. Kapan? Tadi. Jam setengah 12. Kemudian pembatal yang kedua, barakallahu fikum, adalah mengalami junub. Ya, mengalami junub. Baik itu dengan mimpi basah atau dengan sebab yang lain. Hubungan suami istri dan sebagainya. Ini membatalkan. Ya, membatalkan pengusapan khufnya. Yakni dia harus tersuci dengan mandi dan khuf yang dia pakai harus dilepas. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, pembatalan ketiga adalah melepas khuf yang dia pakai. Melepas khuf yang dia pakai. Ketika dia melepas khufnya, maka tidak bisa otomatis dia memakai lagi. Tidak bisa otomatis memakai. Tapi dia memakainya nanti setelah dia berwudu kembali. Tapi bukan berarti ketika dia mengusap khuf, wudunya batal. Ada orang baru saja mengusap khuf, kemudian mungkin karena gerah sumuk, kosaknya dilepas. Apakah dia harus wudu lagi? Wudu lagi enggak? Mithal barakallahu fikum. Ya. Fil mithal yattadhihul maqam. Dengan mithal akan lebih jelas. Ada orang barakallahu fikum mengusap khuf tadi. Mau sholat apa? Isya. Mau sholat? Isya. Kemudian dia sholat isya. Dalam kondisi masih pakai khuf. Dalam kondisi masih pakai khuf. Dan dia masih dalam keadaan suci. Kemudian dia lepas ya khufnya. Dilepas kaos kakinya. Dia masih suci. Jam 10 malam dia mau tidur. Dia laksanakan sholat apa? Witir. Pertanyaannya, apakah dia harus wudu lagi atau tidak? Hah? Tidak. Dia tidak harus wudu lagi karena thaharah yang sebelumnya masih ada. Ya, masih ada. Tapi ketika dia melepas khuf, tidak bisa langsung dipakai lagi. Dia memakai lagi kalau sudah berwudu. Demikian barakallahu fikum. Sedikit yang bisa untuk kita pelajari sekedar untuk apa mengisi kosongan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita manfaat. Kita bisa lebih tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang apa mudah. Agama begitu mudah. Orang sholat nggak bisa berdiri boleh sambil duduk. Orang mau sholat tidak bisa wudu bisa bertayamum. Orang pakai kaos kaki mau wudu boleh cuma diusap asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya. Mudah-mudahan ketika kita tahu betapa mudahnya agama Islam, betapa rahmahnya Allah dengan kita semua, akan semakin kita cinta dengan agama yang kita anut. Demikian barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.